Iya. Dan tentu saja jamaah juga pada hari ini masih banyak sekali yang pergi menyembelih korban, menyembelih hadiah mereka, menyembelih dam mereka, karena ada bahasa tiga ini berbeda-beda, dam, hadiah dan kurban. Yeah. Dan jamaah juga kita pada hari ini masih banyak yang pergi tawaf ifadah, khususnya orang-orang yang akan meninggalkan tanah Mekah pada gelombang awal ini. Khawatir mereka tidak punya waktu, maka di sela-sela dia masih di Mina, dia mengupayakan untuk melaksanakan dan menyelenggarakan secepatnya tawaf ifadahnya. Karena tawaf ifadah ini merupakan satu rukun di dalam, di antara rukun-rukun haji yang lainnya. Nah, di samping itu pula, jamaah haji kita yang sudah nafar awal, sebenarnya dari kemarin sudah berada di Mekah. Betul. Dan mereka sedang berkemas-kemas karena direncanakan nanti tanggal 2, tanggal 3 jamaah kita sudah berada di tanah air. Nah, oleh karenanya mereka sudah berkemas-kemas, pakaiannya sudah dirapikan, yang memang perlu belanja dibelanja, memang dia belanjakan, sudah mungkin ada amanah-amanah yang perlu dia selesaikan memang. Kenapa? Karena dia akan meninggalkan kota Mekah. Nah, salah satu kewajiban lagi setelah itu adalah tawaf wada. Tawaf wada ini kalau diartikan dengan bahasa kita ya tawaf pamitan, perpisahan. Perpisahan. Ini menjadi kewajiban siapa saja yang akan meninggalkan kota Mekah kalau dia adalah orang ufuki, orang pendatang. Kalau dia orang asli di situ, dia mau keluar meninggalkan Mekah tidak diharuskan. Tapi kalau dia orang pendatang, dia sudah mau balik meninggalkan kota Mekah, maka dia diwajibkan untuk melaksanakan tawaf wada. Nah, jadi tidak, sebenarnya ada sebagian ulama mengatakan bahwa tidak terkait dengan persoalan haji. Jadi bukan bahagian daripada haji. Tawaf wada itu ya? Iya. Kewajiban tawaf wada itu merupakan kewajiban siapa saja yang berkunjung ke tanah haram, entah itu musim haji, entah di luar musim haji, manakala akan meninggalkan kembali kota Mekah, maka dia diwajibkan untuk tawaf wada. Jadi ini kewajiban untuk terkait dengan kota Mekah. Sama halnya larangan di dalam ihram itu, salah satu diantaranya mematahkan pohon-pohon yang ada. Itu sebenarnya adalah larangan tanah haram, bukan larangan ihram orang berhaji saja. Oh gitu. Walaupun kita tidak ihram, tapi dilarang ya. Tetap dilarang untuk mencopot, mempontel, mencabut, membunuh pohon-pohon tanah haram. Nah, kenapa? Karena Rasulullah SAW pada waktu itu mengatakan bahwa ini berlaku untuk sepanjang masa. Manakala damnya seperti ini ditanyakan, damnya tergantung aturan pemerintah yang ada pada saat itu. Kalau aturannya mengatakan, katakan seperti sekarang, mematahkan satu ranting caban pohon yang ada di pinggir jalan itu dikenakan, diancam 15.000 rial, wajar saja. Karena ada larangan seperti itu. Iya, larangan seperti itu. Padahal kalau kita larikan ke kambing saja udah berapa, kami di sana sudah bisa 300 real saja sudah. Iya, sudah bisa. Iya. Nah, jamaah kita sekarang ini yang memang gelombang 2 kemarin, dia sudah berkemas-kemas pula untuk menuju ke Madinah. Baru akan berziarah ke Madinah. Nah, sementara yang memang ingin dulu, masih tenggang waktunya masih panjang, ingin dulu ziarah ke tempat ziarah di Mekah, dia bisa mengatur temponya. Oke, tempat ziarah di Mekah itu apa aja? Banyak, seperti Gua Hira, Gua Tsaur, ya. Jadi dua gua ini terkenal sekali karena satu goa di mana turunnya wahyu, yaitu Jabal Nur, gunung yang berlimpah cahaya. Yeah. Sementara Jabal Saul, Ini ada goa di sana, sekedar memuat kira-kira 3 orang untuk saling ini. Disitulah Rasulullah SAW bersama dengan Abu Bakar bersembunyi di saat dia mau berhijrah. Betul. Di sini dia. Nah, ini dua terkenal sekali. Yang ketiga, masih bisa jamaah kita pergi ziarah ke Museum Ka'bah. Bisa mereka ke sana. Bisa saja dia sambil ziarah, dia juga bisa mengambil ikhram, nikot di Jirana, karena di Jirana punya riwayat panjang. Rasulullah pulang dari Taif dalam keadaan luka, berdarah-darah, karena ditolak oleh penduduk Taif pada waktu itu. Dia tidak mendapatkan perlindungan sebagaimana yang diharapkannya. Sampai Abu Bakar berkata pada waktu, ya Rasulullah, kenapa seperti ini sambutan mereka kepada kita? Dan Rasulullah mendiamkannya. Rasulullah mendiamkan di depan Abu Bakar. Tapi terkenal sebuah doa Rasulullah pada waktu itu. Di saat dia malam harinya dia berdoa, Tuhan, sekiranya agama ini kau biarkan seperti ini, maka tidak lagi ada yang akan mengikutinya. Doa terkenal sekali. Agak beda dengan doa Nabi Nuh. Kalau Nabi Nuh, jangan biarkan seorang kafir berkeliaran di bumi ini, karena tidak akan melahirkan seorang kafir itu melahirkan kafir pula. Wala yalju kafir illa kafirun fijara, itu fajran kufara itu. Nah, sementara agak mirip dengan doa Nabi Ibrahim, kakeknya Nabi Ibrahim. Dia di saat dia mendoakan, Tuhanku, manakala mereka penduduk negeri ini berdosa, maka itulah adalah hakmu untuk memberikan ampunan. Rasulullah hampir seperti itu. Terkenal sekali doa itu. Nah, dia bisa saja pergi ziarah ke sana, bisa pergi ziarah ke Tan'im. Di Hudaybiyah ada bekas perjanjian di sana. Ada lagi yang muncul satu sekarang bagus untuk tempat ziarah. Ada masjid masjid yang dijadikan, sebenarnya dulu bukan masjid, pohon itu, di mana di situ dilaksanakan perjanjian. Di situ pula terjadi bai'at. Maka dikenal dengan nama Masjid Bai'at. Baru berapa tahun, kira-kira tahun 21 ini digempur. Tahun 22 sudah muncul ini masjid. 22-23. Itu berapa kilo dari kota, dari Ka'bah atau Masjidil Haram? Dari Jamrah Aqabah hanya kira-kira ada 60 meter. Dekat Jamrah ya. Jadi puluhan tahun, bahkan katakan ribuan tahun, ratusan tahun ke sana tertimbung oleh padang pasir, pasir, sampai tidak ada yang tahu bahwa ada masjid di dalam gunung ini. Masya Allah. Nah, begitu pemerintah Arab Saudi akan melebarkan tempat pelontaran, digempur pakai bulldozer, semua bisa kena bulldozer, manjanik dilempar pakai dinamit, terbongkar semua. Masjid tidak apa-apa. Tuhan Allah. Terbongkarlah masjid itu, ternyata masih utuh dan bagus. Berarti baru masjid. Beberapa tahun ini? Baru ya, sekitar tahun 2003. 2003 ya, Masya Allah. Ya, 2003 itu mulai digali. Pas bisa dilihat oleh kita-kita itu tahun 2005. Sudah dirapikan ya. Iya. Baik, Pak Aslam tadi mengatakan bahwa memang ada nafar awal dan nafar sani. Nah, kenapa jamaah memilih dua jenis ibadah ini? Karena memang Allah berfirman, faman ta'ajjala fi yawmaini fala isma alaih, wa man ta'akhkhara fala isma alaih. Siapa saja yang mau mempercepatnya jadi dua hari, tidak ada dosa atasnya. Siapa juga yang mau mengkebelakangkannya menjadi tiga hari, tidak ada dosa pula. Bahasanya fala isma alaih, fala isma alaih. Jadi mana saja. Nah, disinilah ulama kita terbagi dua. Kalau Daud Az-Zahiri mengatakan dua-duanya sama tanpa ada kelebihan. Yang menentukan adalah rasa hati mereka. Nah, tidak usah memaksa-maksa sampai tiga hari lamanya di sana. Tapi kalau Imam Syafi'i lebih cenderung mengatakan bahwa nafar sani lebih utama daripada nafar ula. Faktor kelamaannya itu pun di sisi Allah akan lebih dihargai. Nah itu, jadi ada dua pendapat besar. Jadi ada yang memang meringkasnya menjadi nafar awal, iya. Kemudian ada yang memang sesuai dengan schedule menjadi nafar sani gitu ya, iya. Nah Pak Asawi, kan kita punya dua gelombang, ada gelombang satu dan gelombang kedua. Yang gelombang pertama saat ini mungkin juga sudah siap-siap untuk kembali ke tanah air ya, iya. Dan gelombang kedua ada yang memang menuju ke kota Madinah untuk melakukan ibadah sholat arba'in gitu dan lain sebagainya, ziarah-ziarah kota Madinah. Mungkin bisa digambarkan kapan kepulangan jamaah itu akan dimulai? Tadi tanggal kita nanti pada tanggal 2 jamaah kita akan tiba di tanah air ya. Nah kemudian yang sekarang sedang siap-siap untuk menuju kota Madinah itu kan belum sama. Kita nanti tanggal 3 akan kita berangkatkan ke Madinah dan jadi masih ada berapa hari ini. Jadi masih ada 3 hari lagi mereka yang mau ke Madinah. Ke Madinah, yang mau ke Jeddah, ke Jeddah. Dari Mekah ke Madinah menggunakan transportasi bus ya? Bus kalau jamaah biasa. Sementara jamaah plus, karena masih ada jamaah plus yang mau ke sana, itu biasanya mengambil pesawat. Mau pesawat. Ya. Baik, kita jeda dulu, nanti kita lanjutkan. Pemirsa dimanapun Anda tetap bersama kami. Sebelumnya kami akan hantarkan satu lagu kasidah harbana dari Majlis Taklim Al-Furqan Jakarta Pusat. Yang lagu pertama berjudul Magadir ya, Magadir, silakan. Magadir. Kembali bersama kami dalam Ihram Informasi Haji dan Umroh, dan saat ini mungkin seluruh keluarga yang di tanah air yang sedang menanti kepulangan para keluarganya yang berada di tanah suci Mekah sedang hatinya berbunga-bunga nih Pak Asnawi. Karena memang apalagi yang kita harapkan kalau selain keselamatan dan kesehatan dari keluarga kita yang saat ini sedang bertugas ataupun sedang menunaikan ibadah haji di tanah suci. Dan harapan itu selalu diutarakan pada setiap hari sholat, ba'da sholat selalu berdoa untuk itu. Dan mudah-mudahan jamaah haji kita kembali ke tanah air dalam keadaan selamat dan juga menjadi haji yang mabrur. Hari ini bahasan kita adalah tentang masalah kepulangan jamaah haji ke tanah air bersama Bapak Dr. Andes Haji Asnawi Muhammadiyah selaku Kepala Subdit Bimbingan Jamaah Haji dan Umroh Departemen Agama. Pak Asnawi, apa yang dilakukan jamaah pada saat menjelang kepulangan? Karena biasanya kan penimbangan barang juga sudah dibatasi, kemudian juga masalah zam-zam yang kadang-kadang jamaah juga nggak cukup untuk 5 liter yang sudah dibawa oleh pesawat Garuda misalnya. Silakan. Iya. Jamaah untuk angkatan pertama atau gelombang pertama ini sebenarnya sebagian mereka itu memang sudah mengepak pakaian mereka. Packing ya. Iya, sudah packing. Utamanya bagi mereka yang memang timbangan barangnya lebih daripada 32 kilo. Pas kan 32. Iya. Jadi mereka harus kargokan. Yang boleh dibawa dia adalah tasnya yang memang label dari yang dapat hadiah dari penerbangan tadi itu, dan itu pun harus timbangannya 32 kilo. Lebih dari itu tidak bisa. Apalagi dia menjadi hamil begitu. Terkadang kan didobolkan di luar. Nah ini tidak boleh. Oke. Sudah ada pemirsa yang gabung, kita terima dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Amar, apa kabar? Alhamdulillah. Silakan, silakan Pak Amar. Selamat Idul Adha ya. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan mengorbankan kejahatan kita. Amin, insyaallah. Sembelihlah hati kita. Iya. Baik, silakan Pak. Assalamualaikum Pak Asnawi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua hal mungkin saya temukan. Pertama, apakah wajib, karena saya dulu kan gelombang pertama. Gelombang kedua itu untuk arba'in ke Jeddah lagi gitu. Ke Madinah ya? Ke Madinah ya. Apakah wajib gitu arba'innya? Yang kedua mungkin sepulangnya jemaah haji yang berat ini kan menjaga kemabrurannya ini. Bisa aja pakaian putih-putih kayak ibu-ibu ini semua, tapi kemabruran haji untuk menjaga akhlak itu yang berat. Saya pikir begitu. Iya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amar. Di belakang Pak Amar kami silakan. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Yori, Lili apa kabar? Pak Haji Yori, Sanusi kembali dong. Pak Sanusi dari Pak Mulang ya. Iya, baik-baik. Apa kabar Pak Sanusi? Selamat berlebaran. Iya, sama-sama, sama-sama. Iya, baik. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya berharap bahwa jamaah haji kita ini mulai berangkatnya aman, pulangnya amin, juga harus aman Pak Haji. Amin ya. Karena bagaimanapun juga dari segi layanan tentu saja kan banyak disorot oleh berbagai pers. Iya. Maka itu ya ini kali ini harus lebih baik gitu Pak Jasnawi. Amin sama. Yeah. Nah kira-kira sampai kapan apa namanya semua jemaah haji kita ini ini akan tiba di Indonesia dengan selamat itu sampai bulan kapan? Oke. Okay. Berapa lama pulangannya? Bulan lagi Pak Haji Ibu Haji ini. Iya iya. Nah, kemudian yang kedua, ini wadah organisasi dari Jemaah Haji Indonesia yang dulu dipimpin oleh Dr. Haji Sulastomo, ini apa masih ada nggak, masih eksis apa tidak? Apa? Nah, ini mudah-mudahan. Oke. Okay. Yang terakhir ketiga kepada Pak Dimas dari TVRI, terima kasih banget. Buku yang dikirim mengenai SDM sebagai kenapa SDM di apa namanya dibenci sudah saya terima ini di Pemulang itu. Oke, selamat deh, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Sanusi, terima kasih atas partisipasinya. Beliau memang selalu aktif ini dan memang sangat apa pertanyaannya selalu sangat baik. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu, dengan siapa dari mana? Ibu Ani. Di mana Ibu Ani? Dari Jakarta. Silakan Ibu Ani, silakan. Saya mau tanya Pak Ustadz. Iya. Itu kapan kuarter haji khusus itu kan tanggal 30 katanya mau pulang. Haji khusus ya? Itu sampai Jakarta itu tanggal berapa, Pak? Iya. Baik, itu aja, Pak. Ya, Assalamualaikum. Oke. Okay. Baik Ibu-ibu, silakan yang ada di studio yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tema saya ingin bertanya namanya dulu Mbak. Susilawati silakan. Bagaimana cara keluarga yang di tanah air karena jemaah yang pulang dari sana menyambut kedatangan keluarganya yang berangkat ke tanah suci? Apakah ada syariat atau sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita? Ya baik. Sambutan keluarga secara syar'i ada tidak? Terima kasih. Ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amar, hukum daripada salat arba'in di Madinah apakah diwajibkan? Iya. Hukum dasar salat jamaah arba'in di Madinah itu sebenarnya hanya sunnah. Sunnah. Dan itu mimbabi tarhib wa targhib. Jadi hanya anjuran-anjuran kepada orang yang kebetulan punya waktu senggang di Madinah itu. Sebenarnya Indonesia inilah, Asia Tenggara inilah yang begitu. Kalau bagi jamaah lain paling 3 hari, 4 hari di sana. Kita kadang 8 hari ya. Iya, kita memang memprogram untuk arba'in. Memprogram memberi kesempatan kepada setiap calon jamaah haji memungkinkan untuk mengambil arba'in. Oleh karenanya kita memiliki masa tinggal di Madinah itu 8 hari tambah 12 jam. Iya. Iya, berarti ada kesempatan. Ya, jadi, kalaupun mungkin tidak mampu tidak masalah ya. Tidak masalah karena itu kedudukannya hanya sunnah. Sunnah. Baik. Kemudian juga yang sebetulnya susah untuk menjaga kemabrukan adalah dari segi akhlak ini, Pak. Iya. Benar apa yang dikatakan Pak Amar tadi bahwa sesungguhnya keutamaan haji ini lebih daripada ibadah yang lainnya sebenarnya aplikasinya. Iya. Kemabrukan itu diperoleh justru setelah kembalinya dia dari Mekah sana, dari melaksanakan ibadah hajinya, dia mampu enggak memelihara kesuciannya. Okay. Kesucian hatinya, budi pekertinya, tutur bahasanya, sehingga dia bisa menjadi orang yang benar-benar Islami. Ya, bisa dibilang bahwa perjalanan ibadah haji adalah semata-mata ritual dan aplikasinya ya, bagaimana nanti di itulah yang kemarin hari-harinya. Mudah-mudahan. Dari Pak Sanusi, kapalnya dari Pemulang, kapan jemaah haji pulang dan ini diharapkan pelayanan jamaah haji jauh lebih baik dari sebelumnya dan juga ada tidak wadah organisasi yang dulu masih didirikan oleh Pak Dokter Sulastomo? Kita harapkan jamaah haji kita ini mulai tanggal 2 sudah berada di Indonesia ini sudah pemulangan dan insya Allah itu haji biasa Pak? Iya. Bukan haji plus haji aja. Biasa haji. Dan sepanjang apa namanya bulan ini merupakan bulan pemulangan jamaah haji kita. Nanti pada tanggal 1 terakhir jamaah kita akan tiba. disusul nanti ada jamaah petugas-petugas dan sebagainya. Petugas ya, kalau tidak salah mungkin sekitar tanggal 25 Desember ya? Mulai kita cicil. Tapi justru jamaah petugas kita nanti akan berakhir ke paling tidak sekitar tanggal-tanggal akhir. 5 Januari. Ya, Januari. Wah, tahun baru di sana dong. Iya pasti. Tahun baru di sana. Iya, wadah dari Persaudaraan Haji. Iya, masih. IPHI yang dulu yang Mbak dipertanyakan Pak Sanusi ini, IPHI, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. Sebenarnya banyak wadah seperti ini, tapi harapan kita ini wadah IPHI inilah yang sebenarnya menjadi pelopor. Bagaimana melestarikan kemabruran haji para jamaah yang pulang dari Mekah tadi, diberi kegiatan, diajak kumpul, diberi penyuluhan dan lain sebagainya, sehingga kemabruran hajinya bisa diberdayakan sekaligus dilestarikan. Ini kan leadingnya Pak Asawi juga selaku Kepala Subdit Pembinaan Jamaah Haji dan Umroh, dan ini berjalan seiring dengan IPHI atau bagaimana? Sampai hari ini memang IPHI terkesan sementara ini terkesan agak ya jalan di tempat lah. Tapi mudah-mudahan ke depan insya Allah IPHI ini mulai, sebenarnya 2 bulan yang lalu kita sudah mempertemukan pengurus IPHI ini dari provinsi-provinsi, dan mereka membuat satu komitmen akan mencoba menggagas balik langkah pelestarian haji mabrur ini seiring dengan program pemerintah. Oke. Kemudian ini ditujukan kepada Pak Dimas, yang nanti juga mudah-mudahan Pak Dimas menyaksikan acara ini. Beliau juga di TVRI. Mudah-mudahan terima kasih juga Pak Asnawi, dan nanti kita sampaikan ke Pak Dimas. Dari Pak Ari ya, Ibu Ani di Jakarta. Haji khusus katanya mungkin beliau ada keluarganya yang mau pulang tanggal 30. Tiba di Jakarta tanggal berapa? Perhitungannya begini Bu. Artinya dari sana karena jam berapa gitu ya? Berbeda jam dengan kita. Hitunglah 4. Jamnya mereka. Kalau memang sudah mengatakan bahwa tanggal segini, jam segini kita berangkat, tambahin dia 4. 9 jam untuk penerbangan, tambah lagi 4 jam. Iya. Jadi dua kali itu kita menambah. 9 jam penerbangan, tambah lagi 4. Perbedaan waktu 4 jam. Insya Allah jam itulah mereka akan tiba, kecuali ada delay. Iya, mudah-mudahan. Dari Mbak Suslawati di Majelis Taklim Al-Amanah, cara menyambut jamaah secara syar'i di tanah air itu ada tidak tuntunannya? Iya. Ada satu himbauan di dalam sebuah buku kitab yang ditulis oleh Alwi Maliki, seorang hadimul ilmi Al-Haramain, baru saja meninggal dunia sekitar 6 tahun lalu. Memang mengutamakan orang-orang kampung, orang yang tidak berangkat itu sama-sama datang mengunjunginya, mohon doanya. Kenapa? Karena seorang yang pergi berjalan melaksanakan ibadah hajinya, sebelum dia naik ke rumahnya, doanya itu masih sangat makbul, diijabah oleh Allah. Maksudnya sebelum masuk ke rumah atau? Sebelum masuk ke rumahnya. Jadi masih di depan rumahnya atau masih langsung ke masjid? Iya, sujud syukur. Syukur. Kalau memang sunatnya kan begitu, dia meninggalkan dari masjid dan kembali lagi ke masjid. Baru ke rumahnya. Cobalah dia memimpin doa dulu. Berdoalah untuk seluruh umat yang ada. Pertama sekali untuk istighfar. Artinya mohon diampuni seluruh dosa orang kampung itu. Diamini oleh orang yang hadir. Yang kedua, mohon ditingkatkan iman dan takwanya. Kesejahteraannya dan lain sebagainya. Bahkan sebenarnya kalau kita kembali kepada masa Rasulullah, Allah, hal ini sudah ada. Pada saat Sayyidina Abu Bakar kembali dari melaksanakan ibadah haji, karena dia haji pada waktu itu adalah haji pertama di dalam Islam, dipimpin oleh Abu Bakar. Waktu pulang disambut oleh anak negeri, penduduk-penduduk Madinah, dan sama mengeluhkan mereka, aibun taibun ragibun li rabbina hamidun. Ucapan mereka semua seperti itu. Nah, jadi ini menjadi pula ditirulah oleh orang-orang yang di Indonesia itu, umpama kalau lagi habis lebaran, minal aidin wal faidin. Nah, sebenarnya diambil dari untaian kata ini, aibun taibun ragibun li rabbina hamidun. Nah, jadi mereka sudah kembali, aibun mereka sudah kembali, taibun dalam keadaan mereka sudah taubat, ragibun mereka sudah pada senang, li rabbina hamidun, kepada Tuhan kami kita pujikan. Nah, itu untaian bahasa dari sana. Jadi umpama kalau mau dikatakan ada enggak dalam syariat itu pada zaman Rasulullah itu kejadian, cuman kita tidak bisa mengatakan bahwa harus seperti itu. Kalau dikatakan harus seperti itu akan menjadi bid'ah lagi. Baik, ada lagi pemirsa yang gabung. Nanti mungkin dilanjutkan karena masih kayaknya seru juga nih kalau bagaimana cara menyambut kedatangan jamaah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak siapa, dari mana Pak? Dengan Pak Dadang dari Ciamis. Pak Dadang, silakan Pak Dadang. Iya, saya mau menanyakan masalah penyelenggaraan nafar awal dan nafar sani. Iya. Kalau nafar sani kan untuk melontar batu yang 70 itu sudah tertata 7, 21, 21 dan hari terakhir itu 21. Iya. Untuk nafar awal gimana Pak, yang terakhirnya itu? Baik. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Dadang di Ciamis. Mungkin Ibu ada yang mau bertanya juga? Kami silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Sri Tisukwati. Yang ingin saya tanyakan pada Bapak adalah hikmah dan falsafah apa sih yang dapat kita ambil dari kepulangan jamaah haji tahun ini? Terima kasih. Ya, baik. Silakan Pak. Dari Pak Dadang dulu. Dari Ciamis. Oh, ada lagi yang gabung, kita terima dulu deh. Assalamualaikum. Ya, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu, mohon dikecilkan dulu volume TV-nya. Kenapa? Volume TV tolong dikecilkan dulu. Oh iya. Oke. Sudah? Sudah. Ya, silakan. Iya. Ibu siapa ini? Dengar Ibu Nani di Bandung. Ibu Leni? Iya, di Bandung. Oh, Ibu Nani, silakan Ibu Nani. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini agak melenceng dari tema pembicaraan. Begini, saya sebelum musim haji berangkat umroh, namun di samping itu ada maksud saya tertentu, niat saya untuk beribadah umroh selain menyerahkan diri sama Allah gitu ya. Di sana saya memanjatkan doa. Jujur selama ini mungkin saya sedang menjalani hubungan, kalau dibilang hubungan terlarang saya nggak tahu ya, karena saya menjalani hubungan dengan status suami orang gitu kan. Iya. Nah, di samping itu saya berumroh. Di sana saya berdoa semaksimal mungkin untuk yang terbaik gitu kan. Karena saya sadar mungkin dengan hubungan ini adalah kalau di masyarakat sendiri mungkin dibilang jelek, walaupun di dalam agama. Mohon maaf, Ibu sendiri sudah gitu ya, berkeluarga belum? Kalau saya belum. Oke, okay, masih iya, single ya? Baik. Iya, single. Kemudian? Jadi yang ingin saya tanyakan, ketika saya pulang umroh, keyakinan saya malah mantap gitu bersamanya gitu kan. Sedangkan dari pihak maaf istrinya malah lebih mantap untuk tidak mengizinkan gitu. Dari pihak itu? Dari pihak istrinya gitu ya. Okay. Istrinya yang berhubungan dengan saya, suaminya gitu. Yeah. Maafkan saya. Kenapa saya lebih mantap, hati saya malah lebih mantap, malah lebih maju gitu, ketika saya pulang dari umroh itu. Oke. Okay. Mohon. Apakah itu jawaban sepulang umroh atau malah disingkirkan setan, kita nggak tahu. Nanti kita jawab dengan Pak Asnawi. Doanya, Bu mohon maaf, kalau boleh saya tahu doanya apa waktu itu? waktu itu saya doanya ya berikan yang terbaik gitu untuk saya. Kalau berikan jalan yang terbaik. Iya. Oh, bukan satukan saya, bukan. Oh, bukan. Tidak. Saya memang dinasehatin. Berikan jalan yang terbaik. Tidak minta gitu ya, baik. Tapi berikan yang terbaik. Iya. Terima kasih. Terima kasih Bu Nani dari Bandung, mudah-mudahan ada jawaban setelah ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Padang dulu di Ciamis, nafar awal ada nafar sani. Kalau nafar sani kan batuknya 7, 21, 21, 21. Kalau nafar awal bagaimana yang terakhir nih? Sama saja sebenarnya, hanya jumlah batunya yang berbeda. Nafar awal itu karena melontar hanya 2 hari tasyrik tambah hari nahar. Ya, yang nahar. Jumlah batunya 49. Iya. Begitu ditambah lagi hari terakhir bagian nafar sani, berarti menjadi 70 tambah 21 kan. Pelaksanaannya sama, syaratnya sama, cuman ada yang melontar cuman 2 hari, ada yang melontar 3 hari. Nah, inilah yang membedakan jumlah batu. Ismailai dua-duanya ya. Iya, tapi ngelemparnya kan satu-satu, enggak langsung. Satu-satu. Ya 49 langsung dilempar. 49 langsung gimana ya? Benjol. Kemudian dari Mbak Suti tadi, hikmah dan falsafah apa yang bisa kita ambil dari kepulangan jamaah? Silakan. Iya, banyak hal yang bisa kita raih. Pertama, bagi orang yang melaksanakan haji itu sendiri, dia sudah melaksanakan rukun yang terakhir dari rukun Islam mereka. Iya. Sempurna dia sudah melaksanakannya. Semestinya dia pun meryakin bahwa saya harus tampil di hadapan para keluarga aku, sebagai ibu saya menjadi ibu yang sempurna. Sebagai istri saya harus menjadi istri yang sempurna. Sebagai suami saya harus menjadi suami yang sempurna. Sebagai anak, sebagai apa, sebagai pejabat, pokoknya harus sudah. Nah, itulah mikot. Kan aplikasinya seperti itu. Seluruh hal yang ada di dalam haji kita, kita akan aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Waktu kita di Bir Ali katakan, kita mengambil mikot, labbaik Allahumma umratan. Ada tekad di situ, ada komitmen dipasang di situ untuk menghindari seluruh hal-hal yang diharamkan. Nawaitul umrah wa ahramtu biha. Saya bertekad mengihramkan seluruh apa yang diharamkan dalam umrah itu. Itu tekad. Nah, begitu dia pulang ke Indonesia juga seperti itu. Saya sudah menjadi orang yang seperti ini. Saya bertekad menjadi guru yang baik, tidak sekedar memburu gaji, tapi benar-benar ingin mentransfer ilmu, umpama seperti itu. Nah, itulah kemabruran, filsafah yang bisa ditarik. Yang kedua, bagi filsafah yang bisa ditarik oleh orang yang ada sekitarnya, apa yang harus dilihatnya? Nah, disinilah tadi terkaitnya yang pertama. Kalau yang pertama itu pulang jelek, tolong ditegur yang ada di sekitarnya, engkau telah menyempurnakan Islam dengan berhaji. Rukun Islammu dengan berhaji. Apakah hanya seperti ini yang nama berhaji? Apakah hanya pecinya saja yang boleh putih tapi hati tetap belandang hitam? Boleh-boleh saja, tegur. Nah, yang kedua, kalau memang dia bagus, nah, mari kita tiru langkah mereka, ditoladani mereka. Ini hikmah dan filsafah yang bisa kita raih atas kepulangan jemaah haji itu ke bumi Indonesia lagi. Dari Bu Nani di Bandung, ya, beliau pulang umroh, tapi sebetulnya selain kepasrahan, ada doa yang dipanjatkan untuk memohon jalan terbaik terhadap masalah yang sedang beliau hadapi karena berhubungan dengan suami orang. Tapi setelah pulang dari umroh, kok sepertinya lebih mantap untuk tetap menjalin hubungan. Apakah itu betul-betul doa yang dikabul atau mungkin petunjuk atau apa ini, Pak? Iya. Sebaiknya gimana gitu kali ya? Kita mengambil yang terakhir tadi, pertanyaan yang terakhir. Ternyata setelah saya pulang, kok hati saya makin mantap. Tidak tergiritan. Padahal satu tujuan saya pasrah di hadapan Allah, di depan bait Allah, Tuhanku. Beri saya jalan terbaik khusus terkait masalah ini. Iya. Maka Ibu Nani harus meyakini bahwa itu adalah hidayah Allah. Karena keyakinan ada di dada. Tapi kalau saat itu, saat berdoa, tidak menyerahkan diri kepada Allah, tapi justru ngeyelnya yang dimunculkan. maksudnya ngeyel gimana? Gimana caranya Tuhan, saya ukurnya sama jadilah dengan dia. Saya sudah ke wahabkan bagaimana lah bahasanya gitu loh. Ini bisa berarti bisikan setan. Tapi kalau ada kepasrahan kepada Allah sejak dari awal, karena itu bukan hal yang diharamkan, bukan hal yang dilarang. Mencintai suami orang itu bukan hal yang aib. Sekalipun posisinya beliau single ya, dia dalam keadaan single. Saya single, katakan saya cewek, single saya. Tapi suaminya teman saya itu kok cakep banget gitu loh di mata saya. Gagah apa? Apakah pokoknya saya menarik lah ya? Tidak. Di dalam pandangan agama tidak. Boleh saja dia menawarkan diri. Bahkan boleh melalui istrinya temannya tadi. Teman, bolehkah kita berbagi itu? Berbagi dengannya? Masalahnya ini istrinya enggak rela, Ustaz. Masalah istri tidak rela, tidak ada hukum di dalam Islam. Baik. Tidak ada hukum dalam Islam. Hanya saja di bumi Indonesia ini. Ya, biar adalah kerelaan itu. Dan sebaik-baiknya perbuatan yang memang dibina di atas kerelaan. Sebaiknya pula walaupun hukum Islam juga tetap menganjurkan sebaik-baiknya dibina di atas ridha sama ridha. Betul, jadi terus terang saja ya, gitu ya, supaya ya, tidak ada yang tersakiti saja. Gitu kan. Gimana saya diterima sebagai anggota keluarga Anda? Oh tidaklah, jangan kau, kasihan saya, hatiku kecil. Kenapa kecil? Tidak bisa berbagi. Kamu boleh buat mengalah. Tapi kalau posisinya, tadi kan beliau single, mohon maaf, jadi kita membahas ini nih, mohon maaf, tetapi harus dilanjutkan. Posisinya sama-sama sudah punya pasangan, apa itu juga dihalalkan? Oh tidak bisa. Itu ada keterkaitan. Nah ini juga perlunya dipahami. Nah ini persoalan melebar akan melebar. Jangan melebar dong Ustaz. Ini yang bahayanya nanti sisi penyetaraan gender ini. Kalau dia mengatakan lelaki boleh berpoligami, lantas dia juga mengatakan kalau begitu wanita aja boleh. Poliandri. Masya Allah. Fafirru ilallah. Saya katakan kepada seluruh toko yang menganut itu, fafirru ilallah, kembalilah ke toko Allah. Atau toko? Toko. Toko. Baik, nggak usah dibahas karena memang bukan bahasan kita ya. Untuk masalah kayak beginian. Mudah-mudahan di lain kesempatan ada materi khusus untuk masalah ini karena selalu saja menarik masalah kemanusiaan, apakah itu hubungan ras antara perempuan dan laki-laki. Tetapi kita hari ini membahas tentang masalah kepulangan jamaah haji ke tanah air. Kami akan kembali selepas yang berikut dalam Ihram. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Ihram Informasi Haji dan Umroh yang tema kita hari ini tentang masalah kepulangan jamaah haji ke tanah air bersama Bapak Dr. Andes Haji Asnawi Muhammadiyah selaku Kepala Subdit Pembinaan Jamaah Haji dan Umroh. Baik Ustaz, tadi sudah ada persiapan jamaah untuk menimbang-nimbang koper yang katanya hanya dibatasi 32 kilo per orang dan juga zam-zam 5 liter. Iya. Tetapi biasanya jamaah haji kita tidak puas dengan 5 liter itu saja. Pada akhirnya mereka mencari lagi jerigen yang lain untuk mengambil air zam-zam. Apakah ini juga bisa dibawa pulang gitu pada nantinya? Kalau ini ada telepon lagi, ya, kita terima dulu deh. Assalamualaikum. Iya, dengan Bapak siapa dari mana? Saya Pak Hari dari Malang. Pak Hari. Iya. Iya, silakan Pak. Iya, dari Malang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, ini kan masalah haji itu kan apa? Kuotanya itu kan lama ya. Iya, ngantri ya, Pak. Misalnya sampai daftar sekarang bisa sampai 2014. Iya, betul. Tapi kalau misalnya kebetulan kami sudah ada dana sedikit melaksanakan umroh saja bagaimana? Tidak itu yang pertama. Sebelumnya Bapak sudah haji juga? Kemudian yang kedua ini agak Pak Hari, keluar Bapak tema ya Pak Yai. Iya, Pak Hari. Aduh, maaf, sebelumnya Bapak sudah umroh sudah haji? Belum. Oh belum, tapi umroh dulu gitu. Baik. Ya karena silakan. Kan saya kalau 5 tahun kemudian ini saya khawatir itu. Betul, Bu. Iya, tahu. Karena usia saya sekarang sudah 56. Oke, mudah-mudahan panjang umur Pak Hari. Iya. Amin. Terus yang kedua itu begini Pak Yai. Iya. Ini kan kami di lingkungan kami itu sedang membangun masjid. Lah sekarang ini sedang membicarakan masalah kain pembatas untuk jamaah laki-laki sama perempuan. Satir. Ini yang lebih afdol itu bagaimana Pak Yai? Apakah dari barat ke timur jadi dibelah dua memanjang, atau dari utara selatan? Iya. Jadi muka belakang begitu. Kira-kira yang lebih afdol apa ke samping apa melintang ya? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hari dari Malang. Berikutnya assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana? Pak Karman. Pak Karman, mohon maaf volume TV-nya dikecilkan dulu, Pak. Ya, halo. Iya, halo. Kami ya. Bisa tangkap Pak Harman di mana? Di Pisangan, Pak. Pisangan. Volume TV tolong dikecilkan lagi, Pak. Ya, halo. Iya, halo. Oke, terima kasih. Silakan, silakan. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karman Pak Ustaz dari Pisangan, dari Nidun. Ya. Oh, masyaallah. Iya, selamat. Ya. Mau nanya Ustaz ini mengenai mungkin lari dari tema ini Ustaz. Mengenai pelaksanaan haji antara perbedaan haji dan umrah. Karena pelaksanaan haji ini kan daftar hari ini bisa 3-4 tahun lagi. Berapa ke depan? Kalau umpamanya pelaksanaan haji umroh, perbedaan hakikinya itu kira-kira apa Ustaz? Bedanya apa? Baik. Beda-bedanya Ustaz. Ya. Ada iya, lagi? Kedua mungkin kalau umpamanya ada kesempatan Ustaz, aku mau daftar ke Ustaz untuk naik haji Ustaz. Makasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Karman, terima kasih. Berikutnya assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Pak Hatibi. Pak Hatibi, sebagai negara Serang Banten. Silakan Pak Hatibi. Selamat pagi Bapak Kiai. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya sampaikan dulu, selamat hari Lebaran Idul Adha. Mohon maaf lah ini. Ya, sama-sama Pak. Begini Pak, jadi masalah haji kurban ini yang berkaitan dengan kurban. Jadi kurban Allah bukan berarti menerima dari darah dan dagingnya, itu sudah jelas. Berarti ketakwaannya Allah itu menerima. Jadi simbol ketakwaan itu berarti bukan pengorbanan itu besar kecilnya daripada bendanya, tapi perilakunya barangkali. Jelas salah satunya misalnya dalam pengorbanan rasa cinta. Di negara kita ini lagi dalam arti pengorbanan untuk meras apa cinta gitu ya. Ini kayaknya agak sulit sekali untuk mengorbankan rasa cinta itu. Dalam salah satu contoh kaitannya dengan kenegaraan, misalnya nepotisme, kekeluargaan itu, meskipun orang tersebut salah, kalau memang berkaitan masih dengan saudaranya, nggak mungkin itu akan dilepas untuk dihukum, begitu, nggak mungkin itu. Ada keberatannya. Oleh karena itu pengorbanan inilah yang perlu dimunculkan untuk para haji yang mau datang ini Pak, semoga menimbulkan hal itu. Amin. Karena baik. Ya, terima kasih. Saja saran dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hatibi dari Pak Hari Malang ini. Kalau beliau menunggu waiting list daripada perjalanan haji mungkin tahun 2014 dan tidak tahu umur sampai di mana. Kalau umroh haja bagaimana? Kemudian tentang pembatas masjid antara laki-laki dan perempuan, apakah horizontal atau vertikal gitu? Ya. Dari saya silakan Pak. Sebaiknya memang kalau beliau sempat dan ada dana tersedia, sebaiknya dia berumrah dulu. Nah, karena kedudukan umrah itu pun wajib untuk sekali seumur. Iya. Tapi bagi yang sudah melaksanakan hajinya, umrahnya masuk ilal abadi, kata Rasulullah. Ditunjukkan ke telunjuk Rasulullah dengan jari tengahnya, dia katakan yadkhulul umrah ilal haji ilal abadi ilal abadi. Artinya kalau umrah itu juga kewajiban sekali seumur. Haji juga kewajiban sekali seumur. Cuman siapa yang melaksanakan hajinya, walaupun itu haji ifrad, secara otomatis larut kedudukan kewajiban umrah di dalamnya. Jadi sebaiknya beliau melaksanakan umrah. Mungkin sama dengan Pak Karman ya? Sama. Iya. Perbedaan hakiki antara haji dan umrah. Perbedaan hakikinya sebenarnya hanya satu. Kedudukannya tadi sama itu, bahwa dalam sisi pelaksanaan ada wukufnya, tapi dalam sisi rukun Islamnya, haji inilah yang masuk rukun Islam, bukan umrah. Jadi hanya bedanya itu. pelaksanaan haji inilah yang masuk rukun Islam, bukan umroh. Karena kalau haji yang masuk berarti umroh sekaligus. Iya. Okay. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah tadi, bahwa umroh akan masuk di dalam haji sampai hari kiamat. Oke. Okay. Nah, kalau posisinya adalah sama haji dan umroh, sama. Ini pernah ada pertanyaan Pak Nawawi, mana yang lebih besar pahalanya? Apakah sama juga? Masalah pahala, kita itu tentu diserahkan kepada Allah, karena Allah yang punya pahala itu. Nah, bagaimana seseorang yang melaksanakannya? Karena belum tentu haji seseorang akan mendapatkan fadilah yang sempurna, padahal boleh jadi umrah seseorang mendapatkan haji yang sempurna. Nah, cuman saja kalau menghitung dari sisi posisi hukumnya, tentu lebih banyak haji itu, karena ada amalan melontar, ada mabit, ada wukuf dan lain sebagainya. Oke, baik. Nah, kemudian beliau Pak Hari bertanya tentang masalah pembatas di masjid antara laki-laki dan perempuan, apakah horizontal atau lurus vertikal gitu. Kalau ada bangunan khusus dibangun untuk wanita, dalam bangunan itu boleh membujur timur barat kalau dari Indonesia ini. Ya. Tapi kalau tidak, sub pertama wanita di belakang sub terakhir lelaki. Itu sejak awal diciptakannya sub itu oleh Rasulullah seperti itu. Rasulullah bukan pernah melarang. Walaupun pada masa pada waktu Masjid Nabawi dibangun, belum ada riwayat yang tegas bagaimana bentuk saf. Tapi bagaimana di Masjid Quba sudah ada hadis yang menyebutkan satu. Hadis di situ bagaimana wanita yang mengikuti salat Rasulullah berada di deret sudut terakhir dari saf laki-laki yang terakhir. Laki-laki itu. Oke. Okay. Kemudian Pak Hatibi ini menyoroti tentang berkurban tidak dilihat dari kecil atau besarnya hewan yang dikurbankan, tetapi dari segi ketakwaan, menganalogikan dengan kondisi yang ada di tanah air. Silakan. Saya setuju seperti itu. Faktor keikhlasan lah yang akan Allah lihat ya. Iya, lihat, karena Tuhan itu akan menilai kadar niat seseorang, kadar keikhlasan seseorang. Cuman saja kalau kita kembalikan kepada kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari ini, bahwa cinta itu salah satu yang dikorbankan. Aplikasi daripada korban ini boleh. Memang begitulah aplikasinya. Nah, tapi kurban ini secara sendiri dalam bentuk ibadah tetap harus iraqah. Kalau beliau tadi mengatakan bahwa la yanallahu luhumaha wala dimaha walakin yanalu taqwa, bukan berarti tidak usah saja kurban. Ikhlas saja, apa merbuat kurbankan perasaan tidak dan sebagainya. Tidak. Iraqatul damnya tadi tetap menjadi satu bentuk peribadatan yang sangat dicintai Allah dalam bentuk kurban itu. Tapi nilai keikhlasannya merupakan yang paling hakiki di dalam bentuk pengorbanan itu. Yang bagus sih kurbannya besar terus ikhlas dan takwa gitu. Dan mudah-mudahan kasus atau peristiwa nepotisme dan KKN lain sehingga mengakibatkan keluarga tidak dilindungi untuk tidak dihukum karena kesalahan ini tidak terjadi lagi ya. Insya Allah. Mudah-mudahan. Kita harapkan seperti itu. Ya, Pak Sami, terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Mudah-mudahan kita jumpa lagi di lain kesempatan. Dan juga ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Amanah ya, terima kasih. Serta dari tim Qosidah Jakarta Pusat juga terima kasih. Pemirsa dimanapun Anda, usai sudah perjumpaan kita hari ini dalam kajian Ihram Informasi Haji dan Umroh, bahwa sebentar lagi insya Allah tepat pada tanggal 2 atau 3 Desember ini jamaah akan kembali ke tanah air. Kita sambut dengan penuh kebahagiaan dan tentunya diiringi dengan doa dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jamaah haji kita lagi-lagi kembali dalam keadaan sehat, selamat dan juga menebarkan begitu banyak kesejahteraan di bumi tercinta ini. Itulah adalah dari ciri menjadi haji yang mabrur. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf atas segala khilaf. Sampai jumpa. Ilaika fi amanillah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.